warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Sahih Muslim bab ke-36. Babul qiraati fil 'isya. Bab bacaan di dalam salat Isya. Hadis 1037. Hadatsana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah 'an 'Adi qala sami'tu al-Barra yuhaddithu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi safarin fa shalla al-'isha'a al-akhirata فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون. Dengan sanadnya kepada Al-Barra bin Azib, dia menceritakan tentang Nabi bahwasanya beliau pada sebuah perjalanan mengerjakan sholat isya yang terakhir, maka beliau membaca pada salah satu dua rakaat, yaitu bacaannya watin wa zaitun. Pada hadis 1038, wahdathana Qutaybatu ibnu Sa'idin qala hadathana Laitsun an Yahya wa huwa ibnu Sa'id an Adi bin Thabit an al-Barra bin Azib أنا قال صليت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. Dengan sanad Al-Barra bin Azib, bahwasanya dia mengatakan, aku salat bersama Rasulullah salat isya, beliau membaca wattin wa zaitun. Kemudian pada hadis nomor 1039, حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. Dengan sanadnya kepada Barra bin Azib, dia mengatakan, aku mendengar Nabi membaca dalam solat isya watin wa zaitun. Fama sami'tu, aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suaranya dari beliau. Ini suara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah indah. فأتى رسول الله فقال يا رسول الله inna ashabu nawadih na'mal binahar wa inna mu'adha salla ma'anal ma'akal isya thumma ata faftatah bi surat al-baqarah fa'akmal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mu'adha wa qala ya mu'adha afattah wa ant iqra' bikada wa qra' bikada qala sufyan faqultu li amr inna abu zubair haddathana an jabir anna qala iqra' wash-shams wa ruhaha والضحى والليل إذا يغشى وسبح وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا dengan sanad kepada Jabir bin Abdullah yang mengatakan Mu'adz salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mendatangi kaumnya lalu beliau mengimami kaumnya. Dalam hal ini ada sebuah faedah yang bisa diambil bahwa jawazus salatil muftarid khalfal mutanaffil, bolehnya salat fardu di belakang orang salat sunnah. Jadi makmum sholat fardu, imam sholatnya sunat. Berarti berbeda niat dan berbeda status kedudukan sholatnya. Itu adalah sebuah yang dibolehkan. Lianna mu'adhan kana mu'adkan yusambil faridhata ma'a rasulillah. Karena Mu'adz sholat fardu bersama Rasulullah. Fayasqutu farduhu, dengan dia sholat bersama Nabi gugurlah kewajiban sholat fardunya. Karena sholat fardu itu hanya sekali, maka dia kerjakan pasti tentu yang pertama itu fardu. Apalagi bersama Rasulullah. Tsumma yusalli marratan tsaniyatan biqawmihi hiya lahu tatawwu'an wa lahu fardhu. Lalu dia pergi ke kampungnya. Lalu dia salat lagi untuk yang kedua kali. Mengimami kaumnya, maka statusnya di situ bagi dia solatnya adalah sunnah. Bagi makmum atau kaumnya adalah fardu. Maka boleh seorang yang solat ya, berimam-imamnya. Solat fardu boleh berimam dengan solat. Boleh juga kewajiban, boleh jadi kewajiban. Boleh terjadi kembalikan. Apa? Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Dalam kasus apa? Ini terjadi pada seorang sahabat. Dia sholat terlambat sholat subuh. Lalu dia sholat sendirian. Sholat yang dikerjakannya adalah sholat fardu bagi dia. Sahabat sudah selesai, Nabi dan sahabat sudah selesai. Lalu Nabi mengatakan, man tasaddaqa ala hadha? Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Bagaimana sedekah itu? Kalau dia biarin sampai selesai, sholatnya satu. Tapi ketika kita rubah statusnya menjadi sholat berjamaah, maka sholatnya tadi satu menjadi nilainya 27. Maka muncullah seorang sahabat yang sudah sholat mengikuti yang sholat sendiri. sendirian tadi, sehingga sholatnya berjamaah. Yang makmum baru ikut tadi adalah sholat sunat, karena sholat wajib sudah tertunaikan tadi. Yang bagi orang yang memulai sholatnya tadi, yang tadinya adalah sholat sendirian, menjadi sholat, menjadi sholat imam, dia berimam, dia menjadi imam. Bisa juga kita ambil bahwa boleh berimam dengan orang sholat sendirian, tapi tidak boleh berimam dengan masbuk. Masbuk itu yang mana? Orang yang mendapatkan imam yang sudah kelewatan beberapa rakaat, terlambat dari imam, itu namanya masbuk. Maka ketika imam salam, statusnya masih masbuk. Statusnya masih makmum, masbuk dan makmum. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh dijadikan dia menjadi imam, kecuali imam menunjuk dia untuk pengganti, maka baru dia jadi, boleh jadi imam. Nah, seperti kita lihat ada orang yang masbuk, lalu ada orang yang datang belakangan, kemudian dia apa namanya, dia tepuk pundaknya, kemudian dia masuk ke sholat orang yang masbuk tadi. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan itu tidak sah untuk berimam-imam. Maka kalau begitu kita cukup sholat sendirian. Ya, dahulu pemahaman saya orang sudah sholat sendirian setelah imam, status dia sudah menjadi sholat sendirian. Taunya penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tidak, masih tetap menjadi makmum. Statusnya masih menjadi makmum. Maka tidak bisa dijadikan sebagai imam. Jadi kalau seandainya kita datang, tidak ada kawan yang lain, sudah sholat sendirian. Ya, jangan berimam kepada orang yang masbuk. Tapi kalau seandainya kita melihat ada orang sholat sendirian dan dia bukan masbuk, maka boleh kita jadikan dia sebagai imam. Bagaimana kalau sholat dia itu adalah sholat sunat? Maka di sini, walaupun gambarannya berbeda, Mu'ad di sini dia sholat isya lagi, tapi statusnya adalah sunat, karena tidak mungkin sholat fardu berulang, bukan sholat tatawwu, sholat sunat. Ya. Namun walaupun demikian, maka orang sholat sunat boleh dijadikan imam oleh orang sholat fardu, karena keumuman di sini. Baik. Mana tadi saya lupa. Ya, terus kemudian dalam hadis ini di rumahnya, misalkan. Kemudian dia masih dia pergi ke masjid, dia masih mendapatkan sholat, maka dia ikut sholat walaupun dia sudah sholat tadi. Maka nilai bagi dia sholat yang kedua ini adalah sunnah. Ya. Hal ini berdasarkan kepada dua orang yang dipanggil oleh Nabi yang tidak ikut sholat bersama Nabi di Muzdalifah atau di Mina. Setelah sholat, Nabi panggil dia. Lalu dia tanya, kenapa kalian tidak sholat? Kata mereka, kami sudah sholat di kemah. Lalu kata Nabi, sholatlah. Maka ini menjadi nilai sunat bagimu. Jadi dia sudah sholat fardu dulu, kemudian misalkan dia ke masjid, dia masih mendapatkan sholat, maka ada sholat. Ya, seperti mungkin di antara kita yang datang pagi ini, dia sudah sholat di dekat masjidnya, tanya sampai di sini masih sholat atau belum ditegakkan sholat misalkan. Lalu ikutlah dia sholat bersama. Dia mendapatkan pahala. Nah, di sini menunjukkan juga bahwa kebersamaan, bahwa kalau ada yang muncul, itu menunjukkan bahwa tidak mau bersama. Ya, baik. Niatnya sholat apa? Sholat sunat aja. Sholat sunat dia ikut isya, tapi sholat sunat. Jadi niat itu maksudnya di hati ini sholat kewajiban atau sholat sunatnya, gitu. Sebagai tambahan aja. Karena kita berniat itu tidak mesti dilafazkan dan diungkapkan di dalam hati. Tidak mesti misalkan dalam hati kita katakan sengaja aku sholat bulan, sholat ini, tidak perlu. Tapi maksud kita mengajarkannya apa? Apa yang kita tekadkan? Itu namanya niat. Lalu fasalla lailatan ma'an nabi, pada suatu malam Mu'adz sholat bersama Nabi, yaitu sholat isya. Tsumma taqawwa, kemudian dia datangi kaumnya. Fa'amarum, lalu mengimami mereka. Fafutatah bi surat al-Baqarah, lalu dia mulai membaca sholat di isya itu Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia sudah mulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ini isyarat dia mau menyelesaikan surah Al-Baqarah. Lalu fanharafa rajul fasallam, lalu ada seorang laki-laki yang mundur, lalu dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia putuskan sholatnya dengan imam, lalu dia mulai lagi. Summa shalla wahdahu wa anshaf. Kemudian dia sholat sendirian dan melanjutkan. Dan wa anshaf, dan dia pergi. Faqalu, mereka mengatakan kepadanya, ana faqta, apakah engkau telah munafik? Qala la wallahi, demi Allah tidak. Wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbiranna. Sungguh aku mendatangi Rasulullah dan aku akan beritahukan kepadanya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwasanya alam annahu yajuzu al-ma'mum an yaqta'a qudwata wa yatimma salatu munfaridan wa illam yakhruj minha. Boleh seorang makmum memutuskan pengikutannya kepada imam di dalam sholatnya, lalu dia sholat sendirian, dia sempurnakan dengan sholat sendiri walaupun dia belum keluar dari sholat yang pertama. Jadi misalkan ketika tadi sudah sholat, sudah dia putus niatnya, lalu dia sholat sendirian, dia sambung dengan sholat sendirian sampai dia salat, maka hukumnya boleh menurut hadis ini. Ya, di dalam permasalahan ini terjadi tiga pendapat di dalam mazhab Syafi'i. As-sahbuha, pendapat yang terkuat yang paling sahih, annahu yajuzu li'udhrin wa li'ghairi udhrin, dia boleh memutuskan pengikutannya kepada imam baik ada alasan atau tidak ada alasan, ya, baik ada alasan maupun tidak ada alasan. Pendapat yang kedua, la yajuzu mutlaqan, pendapat kedua tidak boleh sama sekali. Wasalis, pendapat yang ketiga, yajuzu li'udhrin wa la yajuzu li'ghairi, boleh bagi orang punya udzur, tidak boleh bagi orang yang tidak punya udzur. Wa ala hadzal udzur ma yusbituhu bihi anhu jama'ah ibtida'an wa ya'udhu fi takhalluf 'anha bisababihi wa tatwil al-qira'ah udzurun 'ala ashah li qissati Mu'adz radhiyallahu anhu. Disebutkan kalau seandainya harus punya udzur, apa kriteria udzurnya? Kriteria udzur ini adalah udzur yang menggugurkan sholat berjamaah. Udzur yang menggugurkan sholat berjamaah. Dan udzur yang membolehkan terlambat dari sholat berjamaah. Seperti buang air kecil, buang air besar, maka itu bisa menggugurkan. Dan boleh terlambat sholat berjamaah, sakit, terus ke perut. Wa tatwilul qira'ah, memanjangkan bacaan, bagian dari udzur berdasarkan kisah Mu'adz bin Jabal. Ada orang yang butuh, taunya imam bacaannya lama, sementara dia perlu, anaknya sakit, dia mau beli obat, sudah dia boleh memutuskan berjamaah. Ini kalau seandainya ada waktu. Tidak ada udzur menurut pertama pendapat tidak boleh. Berarti di sini ada hajah, ada sebuah kebutuhan. Ya. Baik. Wa hadha al-istidlal dha'if li'annahu laysa fil hadith annahu farakahu wa mana'a 'ala salatihi bal fi riwayatil ukhra annahu sallama wa qata'a salatu min asliha thumma istanafa. وإنما يدل على جواز القطع الصلاة وإبطالها لعذرين والله أعلم. Ada mengatakan bahwa boleh dia memisah dan tidak mengikuti imam, kemudian dia sempurnakan sholat sendiri tanpa keluar dari sholat. Ini istidlal dengan hadis ini lemah. Tapi yang benar itu untuk beristidlal berargumentasi adalah dia boleh keluar dari sholat itu, kemudian dia salam, kemudian dia awali lagi dari pertama. Sebagaimana dalam hadis ini, dia keluar dari sholat mu'ad, dia salam dari sholatnya, kemudian dia awali lagi. Nah, ini yang terkuat pendapatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia melapor kepada Nabi lalu dengan ya Rasulullah, inna ashabu nawadih. Nawadih itu adalah jamak dari nadih. Nadih maknanya adalah al-ibil, unta. Maksudnya kami ini orang pengembala unta. Maksudnya kami ini adalah orang yang bekerja, bekerja siang. Na'malu bin nahar, bekerja pada siang. Tentu malamnya sudah letih, capek. Wa inna Mu'adz sallam ma'aka wa inna Mu'adz sallam ma'aka al-isha thumma ata faftata bi surah al-Baqarah. Dia kata Mu'adz ini sudah selesai salat fardunya bersama. Lalu sekarang dia mengimami kami dan dia mulai membacanya dengan Al-Baqarah. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang ini mau menjelaskan bahwa beliau ini ada termasuk orang yang bekerja sudah letih, ya mungkin ngantuk-ngantuk lagi, tidak mampu untuk sholat yang panjang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdanun anta ya Mu'adz, apakah engkau pembuat fitnah? Yani maksudnya munafirun anibdi wasadun anhu, apakah engkau membuat fitnah sehingga menjauhkan orang dari agama dan menghalangi orang dari agama? Nah, ini harus kita perhatikan. Terkadang perbuatan kita anggap adalah baik, tapi bisa menyebabkan orang lari. Ini Mu'adz dia berasumsi baik, bacaan untuk panjang, tapi dia lupa bahwa itu bisa menyebabkan orang lain lari. Kayak tadi misalnya sudah berjamaah, ya jangan kita sempat menjadikan orang lari dari seluruh jemaah. Baik. Lalu wa fi inkaru ala man ittakaba ma yunha anhu. Dan dalam hadis ini pengingkaran terhadap orang yang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang. Wa in kana makruhan ghairu muharram, walaupun perbuatan itu statusnya adalah makruh, bukan sampai statusnya haram. Karena itu adalah yang dilarang, maka tidak ada yang mengingkarinya. Wa fihi jawazul iktifa' bitta'zir bil kalam. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya kita mencukupkan tindakan teguran itu dengan lisan saja. Ya. Ini kan Nabi membentak Mu'ad agar dia berhenti dari perbuatannya. Cukup dengan perkataan. Wafil amru bitakhfif shalah. Di dalam hadis ini juga perintah untuk meringankan sholat. Kemudian juga wa ta'zir ala italatiha idza lam yardha al-ma'mum. Idza lam yardha al-ma'mum. Dan di sini juga sikap hukum jera, ya, larangan untuk memperpanjang, untuk menjadikan bacaannya panjang jika makmum tidak ridha. Ada makmum sakit, ada makmum kebutuhan dan yang lain. Kalau di situ kita tidak boleh memperpanjangnya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sholat malam, sholat terawih misalnya? Ya, dia baca panjang, nggak ada masalah. Asalkan makmumnya semuanya ritual pertama, kedua itu adalah sholat sunat. Siapa yang hadir ikut silakan, kalau tidak silakan. Tapi sholat fardu kan tidak. Sholat fardu mau tak mau dia harus mengikuti. Maka ini perlu ada mura'at, memperhatikan kondisi makmum yang punya anak, yang punya tugas. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari dia pengen sholat panjang. Pas waktu sholat dia dengar ada tangisan seorang bayi. Lalu Nabi perpendek sholatnya. Kenapa? Nabi mengatakan saya khawatir ibunya ada dengan kita. Yang menyebabkan ibu itu tidak bisa konsentrasi dalam sholatnya disebabkan tangisan anaknya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat khusyuk bukan berarti tidak bisa mendengar. Nabi ini orang khusyuk dalam sholat, tapi tetap bisa mendengar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza shallaita, ya Mu'ad, ya iqra bikadza wa kadza, baca ini dan itu." Dalam riwayat yang lain masih kepada Jabir bin Abdullah, Nabi menyuruhnya iqra asy-syamsu wa dhuha, surah asy-syams wa dhuha, surah wadhuha, surah wadhuha, wal layli idza yaghsha, subhisma rabbikal a'la, itu contoh dan semisalnya untuk surah isya. Baik, hadis berikutnya kita selesaikan ini. Wa hadatsana Qutaybah bin Sa'id wa hadatsana Laith wa hadatsana Ibn Rumh wa akhbarana Laith an Abi Zubair عن جابر أن رقاب صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منها فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه نافع. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقشعروا الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ اسم ربك والليل إذا يغشى. Kata Jabir bin Abdullah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal Al-Ansari dia sholat mengimami kaumnya untuk sholat isya. Fatawwala alaihim, beliau memperpanjang bacaan sholatnya. Maka ada seorang di antara kami yang keluar, lalu beliau sholat. Ya Rabbakallah. Fa'ukhbira, lalu Mu'adz diberitahu, ini ada orang yang keluar tadi, gitu. Lalu Mu'adz cepat dia menangkap, ini munafik. Nah, munafik. Karena itu adalah di antara tanda-tanda yang tidak sholat, hadir sholat berjamaah atau dia meninggal. Lalu berita penilaian atau perkataan Mu'adz kepada orang tadi sampai kepadanya. Masa saya dikatakan munafik, gitu lah ya. Lalu dia pergi kepada Rasulullah, dia ceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi fitnah, orang yang suka menimbulkan fitnah? Wahai Mu'adz, makanya kita harus hati-hati di dalam sebuah, dalam perbuatan atau perkataan. Hendaklah kita lihat awaqibnya, apa sesudahnya. Apakah menimbulkan fitnah atau tidak? Mungkin banyak di awal kita bersemangat, hebat nih anu, tanpa memikirkan apa yang di belakangnya. Maka oleh karena itu, jangan kita menjadi faktor penyebab orang lari, faktor penyebab perpecah. Ya, enggaknya kita betul-betul hati-hati. Mungkin kita mengatakan enggak mau pengen melakukan gitu juga itu, tapi itu adalah penyebab terjadinya fitnah, perbedaan, perselisihan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Perselisihan itu, perpecahan itu adalah keburukan. Buruk. Kalau kita memegang ego-ego sendiri, ya rasanya gak mau dilakai oleh orang, diinjak oleh orang, diremehkan oleh orang. Tapi coba lihat, apakah itu berdampak kepada positif atau negatif? Maka perlu kita perimbang permasalahan-permasalahan itu. Mu'adz dia sholat dipanjangkan, dipandang dia itu adalah suatu yang baik. Tapi kalau itu penyebab dari terjadinya fitnah, terjadi kekacauan, larinya orang dari agama, maka harus kita hindari. Ya. Hadis 1042. Hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Syaib an Mansur an Amr bin Dinar Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yarji' ila qaumi fi yusalli bi tilka as-salah. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan Mu'adz bin Jabal salat bersama Rasulullah salat isya terakhir, kemudian beliau kembali ke rumah kaumnya, kepada kaumnya, lalu salat mengimami mereka salat tersebut. 1043. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id wa Abu Rabi' al-Zahrani qala Abu Rabi' hadatsana Hammad hadatsana Ayyub an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya thumma ya'ti masjid qaumin yusalli bihim. Nabi Mu'adz dia salat bersama Rasulullah waktu salat isya, kemudian dia mendatangi masjid qaumnya, lalu dia mengimami qaumnya. Ya, dari ini menunjukkan kepada kita bahwa tadi adalah kita membaca bacaan sholat itu tidak terlalu panjang, dan perlu kita mu'adz memperhatikan kondisi makmum. Wallahu ta'ala alam. sholat. Ya. Setelah wajib, kemudian datang kaumnya dia iman sholat. Ini imam lagi di kaum. Ya. Jadi dia sudah sholat wajib. Ya. Boleh kan mengimami kaum? Iya. Ya. Jadi gini contohnya lah. Seorang yang udah ikut ngaji di sini, sholat isya dia di sini. Banyaknya ke RT-nya. RT-nya dan sholat. Lalu dia imami di masjid RT-nya. Nah, yang mana dia imamnya di situ. Nah ini statusnya. Jadi sholat isya-nya ada di sini. Sholatnya yang kedua, statusnya adalah sunnah. Walaupun yang dikerjakan bukan sholat dua rakaat, empat rakaat sholat isya. Nah, isya yang kedua. Wallahu a'lam. Demikian dalam bahasa Allah.